السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أدرى سكاليان، كيف حالكم؟ طيب teman-teman sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang terus memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang terus bersambung, kenikmatan yang tidak pernah bisa dihitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita enggak bisa menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat yang paling besar sudah kita dapatkan. Apa itu? Nikmat? Nikmat Islam. Berarti kita harus bersyukur. Maka kita jaga kenikmatan ini. Ketika kita sudah mengetahui satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan, yaitu Islam, maka kita berusaha untuk bagaimana cara berislam dengan baik. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah belajar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan, kemampuan, kemauan untuk belajar, mempelajari agama ini, maka ini adalah nikmat yang besar dan harus kita syukuri. Berarti di antara bentuk rasa syukur kita adalah serius di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Karena kesempatan itu terkadang tidak terulang. Jadi sekarang ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar, menuntut ilmu, maka manfaatkan semaksimal mungkin. Tapi mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala jadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Semakin bersyukur, semakin ditambah nikmatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ditambah keberkahannya, ditambah ilmunya, dan sebagainya. Baik, teman-teman. Siang ini kita akan bicara tentang sebuah tema. Apa temanya? Apa? Ramadan, bulan, Al-Quran. Berarti pembahasan kita secara umum ada tiga. Secara garis besar ada tiga hal. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Ramadan. Yang ketiga adalah Ramadan bulan Al-Quran atau Al-Quran di bulan Ramadan. Ini secara umum. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada poin pembahasan, kita ingat firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Syahrul Ramadan artinya jelas, bulan Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam bulan tersebut Al-Qur'an, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai petunjuk bagi siapa? Hudan linnas, untuk manusia. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah jelaskan, awal surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Sekarang adik-adik kalau ditanya, Al-Quran itu petunjuk untuk manusia, hudan linnas, atau petunjuk bagi orang bertakwa? Jawabannya apa? Untuk manusia. Ya, dalilnya apa? Hudan linnas. Lah terus ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah artinya apa dong? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagaimana kira-kira menurut adik-adik? Al-Qur'an petunjuk bagi orang bertakwa atau petunjuk bagi manusia secara umum? Siapa yang jawab angkat tangan? Hadiahnya tisu. Saya mau jawab. Jangan sama-sama. Satu orang angkat tangan. Jawabannya petunjuk bagi orang bertakwa atau manusia. Jangan nunjuk temannya ya. Ada yang jawil-jawil, dorong-dorong. Enggak. Angkat tangan, jawab. Tunjukkan dalilnya. Enggak ada. Enggak ada yang jawab. Antum kan, Masya Allah, rijal. Bukan akhwat ini. Siapa yang angkat tangan? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau antum ditanya yang benar yang mana? Kira-kira jawabannya apa? Semuanya benar. Enggak mungkin ada yang salah. Yang paling benar yang mana? Hudan linnas, ada yang bilang hudan lil muttaqin. Satu aja angkat tangan. Jangan bareng-bareng. Baik, kalau gitu anak yang jawab dong. Intinya, di dalam Al-Quranul Karim tidak ada yang namanya ta'arud. Kontradiksi itu enggak ada. Itu yang pertama. Kita ketika menghadapi sebuah pertanyaan. Yang satu mengatakan seperti ini, yang satu mengatakan seperti itu. Seolah-olah di situ ada kontradiksi. Maka kita berkeyakinan bahwasanya tidak mungkin ada kontradiksi dalam Al-Quran. Apakah kita tahu jawabannya atau tidak? Kita sudah punya keyakinan bahwasanya enggak ada kontradiksi dalam Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu Allah turunkan untuk petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan diturunkan untuk orang Arab, bukan hanya diturunkan untuk orang di zaman itu saja, di zaman turunnya Al-Qur'an Karim, tidak. Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk seluruh umat manusia. Berarti kita semua wajib untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Tidak ada alasan apakah kita santri atau bukan santri. Apakah kita orang Arab atau bukan orang Arab. Tidak ada alasan. Karena Al-Quran merupakan petunjuk pedoman bagi seluruh umat manusia. Dan realitanya, tidak semua manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Orang-orang yang bertakwa mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya. Makanya disebut Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Di dalam ayat ini dijelaskan Syahrul Ramadan. Alladhi unzila fihil Quran. Berarti Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan dengan dua macam. Yang pertama adalah diturunkan jumlatan wahidah secara langsung dari Lauh Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunia, di langit dunia. Jumlatan wahidah secara langsung di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah turun dari langit, diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali di bulan Ramadan. Jadi turunnya Al-Quran itu ada yang jumlatan wahidah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian diturunkan secara terpisah-pisah selama kurang lebih 23 tahun. Nah Al-Quranul Karim diturunkan secara jumlatan wahidah di bulan Ramadan. Dan pertama kali turun kepada Rasulullah SAW juga di bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran sebelum bulan puasa. Karena syariat puasa itu nanti setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Sedangkan Al-Quran Al-Karim sudah turun sebelumnya. Berarti bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran sebelum bulan puasa. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah tentang Al-Quran. Kita bahas secara ringkas. Kemudian yang kedua adalah tentang bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah Al-Quran di bulan Ramadan atau Ramadan bulan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran, seperti yang sudah kita bahas, Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran Al-Karim adalah firman Allah Azza wa Jal. Sebaik-baik perkataan yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam, sebaik-baik malaikat, diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, di bulan Ramadan, sebaik-baik bulan. Dan tentunya ini merupakan keistimewaan. Al-Quran Al-Karim merupakan sesuatu yang istimewa. Dan keistimewaan untuk umat ini. Gak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Rasul yang pertama, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Gak pernah diturunkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Diturunkan kepada siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat ini tidak mau mengistimewakan Al-Quranul Karim, maka keistimewaan Al-Quranul Karim itu tidak akan berkurang. Justru orang tersebutlah yang akan terhina karena dia menjauh dari kemuliaan. Al-Quranul Karim merupakan obat yang bisa mengobati penyakit, di antaranya penyakit hati. Ketika seorang memiliki penyakit hati, sifat hasad, dengki dan sebagainya. Ketika seorang hatinya sedih, gundah gulana. Ketika seorang bingung dan sebagainya. Maka di antara obatnya adalah memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim merupakan salah satu sebab keberkahan seseorang. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Berkah. Dan kita tahu bahwasanya kenikmatan itu tergantung pada berkahnya, bukan kembali kepada jumlahnya. Nikmat yang seolah-olah terlihat banyak, kalau enggak berkah sama aja. Tetapi ketika nikmat itu penuh dengan keberkahan, maka itulah nikmat yang akan bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya waktu. Kita semua punya waktu 24 jam dalam satu hari. Tapi hasilnya dari 24 jam ini bermacam-macam. Ada sebagian orang yang bisa mendatangkan manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Mendatangkan manfaat untuk dirinya dan orang yang ada di sekitarnya. Ada sebagian orang yang 24 jam berlalu enggak ada artinya. Berarti kembali kepada apa? Kembali kepada keberkahan. Kita lihat sebagian ulama, usianya enggak panjang, Imam Nawawi rahimahullah. Misalkan usianya enggak sampai 50 tahun, meninggal dunia kurang lebih 45 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah enggak sampai 60 tahun. Wafat kurang lebih 54 tahun. Beliau-beliau usianya enggak panjang, tetapi ketika mereka wafat, mereka mewariskan ilmu yang sangat banyak. Karya-karya, tulisan-tulisan yang dipelajari oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Nah itu kan pahala bisa mengalir ketika mereka sudah enggak beramal, ketika mereka sudah meninggal dunia di alam kubur. Tapi pahala masih bisa mengalir. Inilah salah satu gambaran tentang berkahnya waktu. Nah kita juga ingin seperti itu. Bagaimana supaya waktu kita itu berkah, usia kita berkah. Di antaranya adalah apa? Perhatian terhadap Al-Quran Karim. Jangan merasa, wah waktu saya habis. Saya enggak ada waktu, saya sibuk. Enggak sempat baca Al-Quran misalkan. Silahkan sibuk, yang penting satu. Jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan kepada kita 24 jam. Nafas gratis, oksigen gratis, kenikmatan yang sangat banyak yang gak bisa kita hitung. Apa iya kita gak bisa sedikit meluangkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim? Baik. Kemudian yang kedua. Tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan. Di dalam bulan ini terdapat banyak sekali keistimewaan, di antaranya adalah banyak keberkahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan-amalan di dalam bulan ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini bulan yang istimewa, di antaranya adalah waktu tergabulnya doa. Untuk perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini berbicara tentang doa. Dan kalau kita perhatikan seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, ayat ini berada di antara ayat-ayat puasa. Ayat 183 bicara tentang wajibnya puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya kan? Kemudian ayat yang selanjutnya ayat ma'duda dan selanjutnya berbicara tentang hukum-hukum puasa ketika seorang safar, sakit dan sebagainya. Kemudian 186 bicara tentang doa. 187 berbicara tentang apa? Uhillalakum laitas syami rafatu ila nisaikum, sampai seterusnya. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya ayat yang berkaitan dengan masalah doa di antara ayat-ayat yang berada atau yang berbicara tentang Ramadan menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan doa. Ya, bukan berarti doanya ketika bulan Ramadan saja, tidak. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di antaranya adalah terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Seandainya hamba-hambaku bertanya tentang aku. Bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Jadi bukan faqul inni qarib, maka katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya aku dekat. Tidak. Tetapi langsung Allah yang menjawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Jadi enggak memerintahkan, ya Rasulullah jawablah, faqul, tidak. Tapi langsung Allah yang menjawab, fa inni qarib. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa seorang yang berdoa kapan? Idza da'an, ketika berdoa. Makanya kita banyak berdoa. Justru Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan hambanya yang enggak mau berdoa. Semakin kita banyak berdoa, Allah semakin suka. Dalam ayat lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yang perintahkan kita berdoa dan Allah yang akan mengabulkan doa kita, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh, diperintahkan untuk meminta, dan Allah suka terhadap hambanya yang berdoa. Karena doa itu juga merupakan bagian dari ibadah. Seandainya doa itu belum dikabulkan, maka perbuatan doa itu akan mendatangkan pahala. Dan kita semua tahu bahwasanya keberhasilan kita di dalam menjalani kehidupan ini kembali kepada taufik Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah terlalu merasa pede sampai lupa berdoa. Semua itu kembali kepada taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengizinkan kita untuk berhasil, ya berhasil. Kalau Allah enggak mengizinkan, enggak akan berhasil. Sehebat apapun kita, seahli apapun kita dalam bidang tertentu, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan berhasil. Nah, ini yang membuat kita harus senantiasa iltija kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di bulan Ramadan. Baik. Kalau kita bicara tentang keutamaan bulan Ramadan, tentunya sangat banyak sekali. Tetapi ini hanya sebagian saja. Kemudian selanjutnya, poin yang terakhir adalah tentang Al-Quran di bulan Ramadan, atau bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Karim. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya ketika kita tahu Al-Quran adalah sesuatu yang sangat istimewa, bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa. Ketika digabungkan antara keduanya, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Tapi terkadang, sebagian kaum muslimin kurang menyadari hal ini. Ada di antara mereka yang tidak perhatian. Enggak perhatian terhadap Al-Quran, enggak perhatian terhadap bulan Ramadan juga. Jadi seolah-olah dia masuk ke bulan Ramadan sampai keluar, seolah-olah enggak ada perubahan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Seolah-olah sebagian kaum muslimin menjalani bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Ada sebagian antara mereka yang mungkin semangat untuk menghatamkan. Alhamdulillah. Ada juga sebagian di antara mereka yang semangatnya cuma di awal saja. Dan mungkin antum bisa lihat di sebagian masjid, sebagian tempat-tempat, ketika malam pertama, malam kedua, malam ketiga, masjid full. Semakin bertambah hari, semakin maju, shofnya, semakin sedikit jamaahnya. Semakin mendekati hari raya, semakin ramai pasarnya. Mikirin makanan, mikirin baju, dan sebagainya. Padahal petunjuk Nabi SAW sebaliknya. Semakin mendekati lebaran, Rasulullah semakin semangat di dalam beribadah. Dan ini juga dicontohkan oleh sebagian salafus saleh, sebagian a'imah, sebagian ulama. Di antaranya adalah Imam Malik rahimahullah. Beliau punya kajian, beliau punya pelajaran-pelajaran. Tapi kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, kajiannya libur. Kenapa? Memperbanyak membaca Al-Quran Karim. Nah ini mungkin antum bisa tanya nanti sama ustaz-ustaz antum ya. Kalau Ramadan libur nggak? Libur. Libur tapi ketika sudah berapa? Pertengahan atau 10 hari terakhir? Ya. Minta dari awal gitu ya. Tetapi tujuannya untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Nggak mesti libur. Di pondok juga bisa baca Al-Quran kok, ya kan? Ayo. Kemudian imam yang lain, ada sebagian dari al-imah yang bisa menghatamkan Al-Quran Karim di hari-hari biasanya sepekan sekali. Sepekan sekali hatam. Ketika sudah masuk ke bulan Ramadan, hatam 3 hari sekali. Ketika sudah 10 hari terakhir, hatam sehari sekali. Dan ini contoh dari sebagian mereka para ulama. Ada yang mengatakan juga Imam Syafi'i rahimahullah sampai hatam 60 kali. Berarti sehari 2 kali. Wallahu alam, ini belum, ya mungkin belum tergambar bagi kita. Wallahu alam tentang benar dan tidaknya. Seandainya benar pun juga mungkin bukan sesuatu yang mustahil bagi seorang Imam Syafi'i. Tetapi ya wallahu alam. Yang jelas salafus saleh atau para ulama, para imam, mereka sudah memberikan contoh kepada kita semua bagaimana mengisi bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, di antaranya adalah sesuatu yang spesial, banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, ini kurang lebih pembahasan kita tentang 3 hal tadi, yaitu tentang bulan Ramadan, tentang Al-Qur'an dan bulan Ramadan. Yang terakhir sebagai penutup, kita semua membutuhkan bekal. Kita semua membutuhkan amalan. Dan amalan itu adalah, amalan yang soleh itu merupakan sebaik-baik bekal. Kelak di hari akhirat akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jal. فَمَنْ يَعْمَلْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَوِيَةٍ. Yang timbangannya berat, yang timbangannya ringan, masing-masing akan menempati tempatnya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kita perlu mempertimbangkan amalan-amalan mana yang kira-kira bisa membuat timbangan itu berat. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang penting, mana yang terpenting, dan mana yang enggak penting. Sehingga kita bisa menentukan sikap. Hidup ini cuma sebentar. Dan kelak amalan-amalan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla kelak dari akhirat. Kita pengen mendapatkan sesuatu yang istimewa kelak di surga. Dan kita tahu maksudnya surga itu ada darajat. Ada tingkatan-tingkatannya. Enggak sama tingkatan di surga itu, enggak sama. Di antara dalilnya adalah dalam surat Al-Mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innal abrara lafi na'im. Alal ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik. Orang-orang yang berbakti. Orang-orang yang saleh. Tempatnya adalah di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya surga itu bukan cuma di akhirat saja. Orang yang berbuat baik, orang yang soleh, orang yang beriman, mereka juga mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang nikmat di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Karena memang orang yang menjalankan ketaatan, dia akan merasakan kenikmatan. Orang-orang pelaku perbuatan maksiat, pelaku-pelaku maksiat, mereka juga menikmati kemaksiatan mereka. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka mungkin bosan. Berbeda dengan orang yang menjalankan ketaatan, nggak akan bosan. Kemudian orang yang melakukan perbuatan maksiat, seandainya dia menikmati maksiat, maka kenikmatan itu nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang menjalankan ketaatan. Jadi semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin nikmat hidupnya. Di dunia, di alam kubur, dan di hari akhirat. Kemudian alal ara'iki yang turun mereka melihat. Melihat apa? Melihat kenikmatan, melihat Allah Azza wa Jalla, melihat saudara-saudaranya, kerabatnya, dan sebagainya. Dan melihat Allah Azza wa Jalla adalah kenikmatan yang terbesar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah di akhirat. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, yusqawna mir rahiqin makhtum. Mereka dikasih minuman, dituangkan untuk mereka. Apa itu rahiq? Rahiq itu apa? Khamr. Jenis minuman. Minuman keras, tetapi la yukhamirul aql. Minuman keras atau khamr yang tidak menutup akal, tidak merusak akal mereka. Dan rasanya luar biasa. Makhtum, ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan maksudnya adalah ditutup. Tutupnya apa? Khitamuhu misk. Khitamuhu misk, tutupnya segelnya itu dari misk. Dan gak ada yang membuka kecuali orang yang mau minum. Jadi bukan minuman bekas. Atau yang berjamur. Enggak. Suatu yang paling istimewa dan disediakan untuk antum, untuk orang yang meminum. Ada yang mengatakan khitamuhu misk. Maksudnya khitam itu adalah penutup. Jadi setelah minum, kemudian penutupnya itu misk, baunya misk. Oleh karena itu, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba. Jadi kalau minta urusan akhirat itu jangan, oh yaudah, yang penting masuk surga di bagian pinggir, bagian pojok, atau mantap. Enggak, seperti itu. Kalau pengen surga, mintalah yang paling istimewa, firdaus al-a'la, yang paling tinggi. Tetapi disertai dengan usaha. Jangan ibadahnya malas-malesan, menuntut ilmunya malas-malesan, tapi minta surga yang paling tinggi. Surga itu enggak murah. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wa mizajuhu min tasnim. Jadi rahiq, minuman tadi itu dicampur. Kalau bahasa kita mungkin dioplos. Oplosannya apa? Min tasnim. Apa itu tasnim? Allah jelaskan pada ayat selanjutnya, aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Sebuah mata air, yang meminum dari mata air tersebut adalah makhluk-makhluk terdekat. Orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang terdekat. Itu tasnim. Berarti secara umum penduduk surga itu minum dari rahiq. Minuman yang sangat istimewa. Dan saking istimewanya, campurannya, oplosannya itu dari tasnim. Adapun tasnim adalah minuman orang-orang yang terdekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi gak pakai dicampur lagi dengan rahiq, enggak. Tapi langsung dari tasnim. Dan ini tentunya orang-orang yang istimewa. Nas'alullah ayaja'alana minhum. Berarti surga itu ada darajat, ada tingkatan-tingkatannya, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk berlomba-lomba. Di antaranya adalah banyak membaca Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala suka diingat, dizikiri oleh hamba-Nya. Allah suka sama hamba yang banyak berzikir. Allah perintahkan kita bukan untuk sekedar berzikir, tapi memperbanyak zikir. Dan di antara zikir yang istimewa adalah membaca firman-Nya, membaca Al-Qur'anul Karim. Tentunya dengan tadabbur, diperbanyak dan kita berusaha untuk mentadabburi. Makanya kalau kita mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya, seperti yang sabdakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, besar harapannya adalah Allah tinggikan derajat kita di akhirat. Tayyib akhwatul Islam rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu alam. Silakan barangkali ada yang disampaikan.